الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وجعلنا من المخلصين بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه أو كما قال. daripada Abdullah bin Umar katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada dosa besar bahawa mempermaki laki-laki akan dua ibu bapanya. Daripada dosa besar bahawa mempermaki laki-laki akan dua ibu bapanya. Kata mereka itu, yakni sahabat, ya Rasulullah, dan adakah mempermaki seorang akan dua ibu bapanya? Adakah orang yang maki bapak ni? Sahabat tanya. Bahkan na'am, Rasulullah kata mempermaki ia akan bapa satu laki-laki, maka mempermaki ia akan bapanya, dan mempermaki ia akan ibunya, maka dipermakinya ibunya. Oh, banyak maki tu. Saya baca lagi sekali. Rasulullah kata ada mempermaki ia akan bapa satu laki-laki, maka mempermaki ia akan bapanya, dan mempermaki ia akan ibunya, maka dipermakinya ibunya. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, yang saya baca daripada Barmazi jilid yang ke-13. Jilid ke-13. Tuan-tuan yang berduit, belilah Barmazi ni satu set. Buat baca. Siapa pandai baca jauh tak? Sekarang ni dia ada yang Rumi lah, tapi Rumi sampai jilid 15 je. Dia ada 20 lebih jilid. Dia satu set murah je 200 lebih. Nah, murah pada spot rim lagi. Spot rim 1000 lebih. Jadi cerita dia, dia kata daripada Abdullah bin Umar katanya, yang meriwayatkan hadisnya Abdullah bin Umar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Ada satu jenis dosa besar ni. Antara dosa besar, selain daripada syirik, selain daripada membunuh, selain daripada tidak amanah, berdusta, itu jenis-jenis dosa besar. Salah satu daripada kabair, dosa besar, ialah mempermaki laki-laki akan dua ibu bapa dia. Dia ni maki mak bapak dia. Jadi sahabat bertanya, benda bunyi pelik lah. Dia tanya, ya Rasulullah, ada ke orang yang memaki mak bapak dia? Maka Rasulullah kata ada. Macam mana? Dia kata mempermaki ia akan bapa satu laki-laki. A ni dia ha? Mempermaki ia akan bapa satu laki-laki, maka mempermaki ia akan bapanya. A ni dia bertegak urat, dia bertengkar, dia bergaduh. A bergaduh dengan B. Bila A bergaduh dengan B ni, A ni maki mak bapak B. Bila A ni maki mak bapak B, kepala bapak kau, dia pun jawab, kepala bapak kau. Ah, ni tu. Asal dia A maki mak bapak B, kemudian B balas balik. B memaki mak bapak A. Siapa mula ni? A yang mula kan? Jadi dia kata mempermaki ia akan bapa atau laki-laki. A mempermaki bapak laki-laki B. Maka mempermaki ia. Maka B tadi mempermaki akan bapanya bapa A. Balas balik. Dan mempermaki ia akan ibunya. A ni maki ibu pada ibu B tu. Maka dipermakinya ibunya. Maka bila B tu dengar A maki mak dia, B pun maki mak A balik. Mak kedua-dua ni tak ada kat situ. Ni zaman-zaman muda, zaman budak-budak sekarang ni, ni gitulah. Bapak engkau lah. Atuk engkau lah. Ha, ni kepala bapak engkau, ni pun kepala bapak engkau. Kalau engkau pening, kau bijak. Wah, tu yang Piram beli ajar tu. Piram beli ajar kabair. Dosa tak? Tengok uraian hadis. Masalah. Mempermaki ibu-ibu atau bapa itu, ha, tiada mahu sekali-kali orang yang bertabiat baik jadi demikian. Dia kata, kata syarah hadis ni, dia kata, orang yang baik ni dia tak buat macam itu. Maki mak ayah sendiri dia tak buat. Jikalau sehati-hati marah ia akan ibu bapanya, anak yang tabiat dia baik, dia sekali-kali takkan maki hamun mak ayah dia. Haa tu. Walaupun pada ketika itu sehabis-habis marahnya ia kepada ibu bapanya sekalipun. Walaupun dia tu memang hot temper betul dengan mak ayah dia. Haa tu. Sungguh juga boleh jadi mempermaki ibu bapa itu, maka iaitu daripada anak yang kurang ajar. Tapi kalau berlakulah, ada betul, dia direct, dia A ni, maki mak bapak dia betul. Ayah tak guna, mak tak guna. Tak kerti bahasa, tua bangka, kolot, dia maki macam itu. Kalau ada lah macam itu, dia kata anak kurang ajar. Ha, kata, anak ni jenis anak kurang ajar. Serta sudah rosak tabiatnya dan akalnya. Rosak. Dia punya akhlak tak ada. Sebab tu sahabat tanya. Zaman sahabat mungkin payah nak cari ni. Al-Qamah tu dia tak maki mak bapak dia. Dia deraka tu sebab apa? Dia deraka tu sebab. Sebab mak dia panggil ketika sembahyang sunat. Dia tak nyaut. Dia tak maki amal mak bapak dia. Jadi sahabat pelik dengar benda ni. Benda ni seolah-olah. Dia tak pernah tengok lah sahabat. Sebab tu dia tanya. Dia tanya, wahal yastimur rajul waliday. Ada ke orang yang jadi maki mak bapak ni? Kata Rasulullah ada. Maksudnya Rasulullah, dia nak cerita. Dosa ni kalau manusia tak perasan, dia telah memiliki dosa besar. Iaitu bila dia hot temper, dia bergaduh, dia maki mak bapak orang. Hasil daripada dia maki mak bapak orang, orang yang dimaki mak bapaknya, maki mak bapak dia tu. Maka seolah-olahnya dia tu, dia yang menyebabkan orang maki mak bapak dia, maka dia dikira memaki mak bapak dia juga. Indirectly. Tu. Ingat tu. Sebab apa saya cerita ni tuan-tuan, anak-anak kita. Anak-anak kita kalau kita tak kawal, benda ni lah berlaku. Maka lahir anak-anak yang derhaka. Sekarang ni, saya yakin muslimin-muslimat yang dalam hati Allah yang ada kat depan saya ni pun tengok tabiat budak ni. Tak boleh lah sial. Oh, dia borak macam tu. Tak boleh lah celaka. Dia borak macam itu budak ni. Budak sekolah. Itu yang ikut kelas padu'an tu. Yang tak ikut kelas padu'an saya tak tahu. Itu yang dah ikut kelas padu'an yang tengok budak-budak saya tu. Dia boleh cakap hujung penutup. Dia punya penutup. Dia punya setiap perkataan tu. Celaka, sia, bodoh. Bodoh boleh banyak lah. Kena 40 hari dia panggil bodoh. Amin, malaikat bodoh semua. Jadi tolong. Didik. Kita bagi tahu anak kita. Jangan cakap babi. Jangan cakap bodoh. Jangan cakap sial. Jangan keluar perkataan celaka tu. Jangan. Dia keluar je, tertawatan je. Anak orang lain kita tak nak kawal. Anak kita. Benda ni dah tak boleh kadang-kadang tengok kat luar tu tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Ada pun orang yang bertabiat baik. Dia kata tak ada sekali-kali mempermaki ibu bapa atau ibu atau bapa itu. Dengan kerana itulah apakala didengar sahabat Nabi akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam masalah tersebut, tampil bertanya mereka itu, wahal yastimu, wahal yastimu rajulu waliday, ada ke mempermaki seorang akan dua ibu bapanya? Apakala didengar Nabi akan pertanyaan sahabat sama mereka itu, bersabda na'am, bahkan ada orang maki mak bapak dia. Yakni sesungguhnya mempermaki seorang akan dua ibu bapanya itu jarang kali ada. Maki mak bapak direct tu memang dia maki betul, mak ayah dekat depan dia tu jarang. Tetapi selalu didapati anak itu menyebabkan orang mempermaki bapanya. Jadi kalau kita ni penyebab orang maki mak bapak kita, maka kita seperti memaki mak bapak kita. Apa jadi? Jadi anak derhaka. Kabair. Bila kabair, kita berdosa tu dengan mak bapak kita. Pertama, kita kena minta maaf dengan mak bapak kita. Mak bapak kita insyaAllah maafkan. Yang keduanya, syarat taubat bagi dosa besar ni, sekiranya kesalahan tersebut menyebab bersabit dengan manusia, dia kena minta maaf dengan Allah pula, kena taubat pada Allah pula, dia kena buat dua kerja. Apabila salah satu ni tak lengkap, sama ada mak dia ampunkan, Allah tak ampunkan, ataupun Allah ampunkan, mak dia tak ampunkan, maka balak dia akan menunggu. Ada 8 balak menunggu dia sebagai seorang anak neraka. 8 balak menunggu dia. Dan saya nak cerita hari ni kalau sempat. Jadi kata, tetapi selalu didapati anak itu, anak ni menyebabkan orang mempermaki bapanya dengan sebab ia mempermaki bapa orang itu. Dia dah maki mak orang, ayah orang, kemudian orang tu balas balik. Maka dia anak neraka. Maka tidaklah ia mempermaki bapanya jua namanya. Maka samalah dia kata, seperti dia mempermaki bapanya dan ditulis sebagai orang yang berdosa besar. Itulah makna sabda Nabi, Yasubba. Dia kata, Yasubba. Mana betul? Yasubu abah rajuli fayastimu abah, dia kata. Mempermaki seorang yang marah itu akan bapa seorang jadi lawannya. Maka dibalas oleh lawannya mempermaki bapanya pula. Dan mempermaki pula seorang yang marah itu akan ibu lawannya. Maka dengan sebab ia mempermaki ibu orang itu, lalu dibalas maki pula oleh lawannya akan ibunya. Maka tidakkah nama mempermaki bapa dan ibunya sendiri? Maka dia kata samalah masalah tu. Maka dia kata ibu bapa kena permaki dengan sebab mempermaki ibu atau bapa orang itu jadi dosa besar. Dengan mendapat faham daripada hadis ini, dia kata apatah lagi seseorang yang mempermaki ibu atau bapanya dengan sendirinya. Lebih lagi lah macam tu. Kalau dia maki mak orang, kemudian orang tu balas balik maki mak kita, kita ni anak neraka. Apalagi kalau tak ada pihak yang kedua tu, terus maki mak ayah dia. Dekat kampung saya, lama dah ni, saya dekat kampung saya dekat Felda, pernah terjadi seorang anak ni, tuan-tuan, dia kurung mak dia dalam geban ayam. Sampai pada tak ada, Allah ajar dia sampai mati dalam geban ayam. Mati disebabkan azab penyiksaan yang dibuat oleh anak dia tu dalam geban ayam. Tapi tak lama lepas tu Allah balas lepas daripada itu, Allah tunjuk. Dalam satu-satu kes Allah tunjuk. Bila yang menyiksa mak dia ni nak mati, mak dia dah mati lama dah. Orang ajar di kalimat tayyibah la ilaha illallah, dia berkukuk. Ini kesan daripada dosa dengan mak bapak. Simim simak ilah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang tak ada mak bapak ni Nabi Adam saja. Manusia yang tidak ada bapa ni Nabi Isa alaihi salam sahaja. Tapi kita semua, kita tak keluar daripada jantung pisang, kita keluar daripada perut ibu. Kita tak keluar daripada kulit telur, kita keluar daripada perut ibu. Yang dekat depan saya ni, termasuk yang bercakap ni, kita masing-masing ada ibu bapa. Maka dekat kitab ni dia kata, derhaka akan ibu bapa itu banyak mudaratnya. Apabila seseorang tu menderhaka kepada ibu bapanya, ada dosa menderhaka tu masih ada, sama ada mak dia tak ampunkan Allah ataupun Allah tidak mengampunkan. Maka dia kata banyak mudaratnya. Antaranya, pertamanya telah diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala derhaka kepada dua ibu bapanya itu dan benci ia akan demikian. Perkara tersebut tu diharamkan. Itu balak yang pertama. Benda maknanya dia telah membuat perkara yang haram dan Allah benci. Sekiranya kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah benci, maka tidak ada jaminan keselamatan dunia dan akhirat, tak ada. Tak jamin tu bukan tak kaya, tak jamin tu bukan tak senang, tapi hidup dia tu diangkat sakinah, penuh dengan kesusahan hidup dia tu. Itu yang pertama, maknanya dia berdosa besar. Yang keduanya, derhaka dua ibu bapa itu sebesar-besar dosa yang membinasakan, lagi menyampaikan masuk dalam neraka. Dia membinasakan di dunia, dia membinasakan, dan dia sekiranya dosa tu kekal sampai hari kiamat, Allah tak ampunkan, ataupun ibu dia tak ampunkan, ayah dia tak ampunkan, maka tempatnya ialah wa'iyazubillah min zalik, ke dalam neraka. Yang tu kita maklumlah. Apa saja dosa sekalipun tidak diampunkan walaupun dosa kecil, maka dia akan dihumban ke dalam api neraka. Yang ketiga, tidak memakai bau-bauan syurga dan mencium baunya. Dia tak dapat rasa. Nak hidu bau syurga tu tak dapat. Padahal syurga ni, dalam kitab disebut, dalam syurga ni, jarak dia 500 tahun dah boleh cium bau wangi syurga tu. 500 tahun perjalanan. Satu hari kita boleh jalan berapa batu? Kali dengan 500. Kali dengan 365. Kali dengan 12. Kali dengan 1000. Tak cium. Hinanya manusia yang menderhaka kepada ibu bapa dia. Yang kelimanya, yang keempat, ini yang masalah ni. Orang yang ada dosa derhaka kepada mak bapak dia. Dengan sebab apa? Salah satu sebab derhaka kepada mak bapak tu, dia maki mak orang, orang tu balas balik maki mak dia. Maka dia derhaka kepada mak bapak dia. Sebab dia penyebab orang memaki ayah ataupun ibu dia. Bila sebut ayah dan ibu ni, termasuk nenek. Saya tak maki mak dia, saya maki nenek dia. Ibu ke atas sama. Ibu ke atas, nenek, moyang, apa lagi tak tahu nak sebut atas tu. Itu ke atas tu, nasab yang ke atas tu, disebut salah satu tu maki tu, kita pula penyebab dia memaki nasab yang di atas tu, maka kita dihukumkan sebagai anak neraka, minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kejahatan lidah. Apabila kejahatan lidah tu tak dikawal, akibat daripada nafsu imarah, maka tujuan dia ialah nak menyakitkan hati orang tu. Tetapi akibat daripada tu, betul lah Ziyarus Salikin, dia tulis ada 20 kebinasaan lidah. Tu 20 kebinasaan lidah. Antara dosa besar lagi yang disebut dalam kitab ni ialah, dia kata bila kita berbual dengan kawan dia, ada perkara-perkara tu rahsia, kita cerita dekat orang lain, itu pun dosa besar. Kerana tidak amanah, pecah amanah. Aku cerita kau jangan cerita orang lain tau. Aku cerita kau jangan cerita orang lain tau. Benda rahsia asalnya. Habis satu kampung tau. Penyudah tuan punya cerita tu. Aku cerita dengan kau jangan cerita orang lain tau. Aku yang mula cerita ni, macam mana sampai kat aku pula? Yang tu dikira pecah amanah. Dia kira khianat. Tidak menyimpan rahsia, dosa besar. Jadi orang yang berdosa besar ni, dia kata, akibat daripada neraka kepada mak bapak dia, tidak Allah terima apa amal orang neraka dua ibu bapanya. Allah tak terima amal ibadat. Kenapa saya baca hadis ni? Saya dah baca dah sekali hadis ni dekat Mansur Maju. Saya baca ni supaya kita lah, kita sama-sama yang kita ada mak bapak ni, kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Kod-kod kesusahan hidup kita ni disebabkan dulu pernah kita buat kerja macam ini. Mungkin kita bercakap tu, kita bercakap betul-betul nak bagi tahu kat mak kita, tapi bahasa tu tak berapa kena. Orang tu kecil hati. Walaupun niat kita baik, sudahlah bapak, saya kata jangan-janganlah, tak payahlah tu. Saya tahulah nak buat apa. Bapak dia kecil hati. Dia niat baik, tapi gaya bahasa dia tu menyakitkan hati orang tua tu. Orang tua masa dia tak cakap. Dia tak cakap. Tapi dia terasa hati. Bila dia terasa hati, jadi dosa. Derhaka. Tapi sebagai ayah dan mak ni, Kadang-kadang dia cepat mengampunkan dosa dia. Yang anak ni tak perasan, dia telah derhaka kepada mak bapak dia. Maka dia terlupa nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dosa tu kekal, maka benda ni akan berlaku. Jadi tambahlah sedikit doa kita tu. Bila kita berdoa, kita doakan mak bapak kita, Allahumma filli wali walidayya wali jami'il muslimin wa muslimat. Minta tolong kepada Allah jika ada lagi dosa-dosa aku pada mak bapak aku, akhirnya ada terlepas cakap sehingga menyakitkan hati mak aku, yang engkau belum ampunkan, ampunkanlah ya Allah. Dengan mak kita senanglah, kita telefon SMS je boleh tak? Tapi kalau mak bapak tu telah pun meninggal dunia, banyakkan amal jariah di atas nama kedua ibu bapa yang telah pergi meninggalkan kita. Pas maya hadiah fatihah, kita beli wakaf pun, kita hadiahkan pahala pada mak bapak. Kejap lagi kita beli kopi tahfiz tu pun, aku beli ni nak nyumbang pada tahfiz, hadiah pahalanya aku hadiah kepada Rasulullah, seluruh muslimin muslimat, dan juga kepada ibu bapa aku yang telah pergi. Tak apa, dapat semua. Yang bulan lepas punya tahfiz tu, wakil dia pun ada datang hari ni. Tuan-tuan boleh ambil lepas ni, ya tak? Abatul Saudah 8-in-1, payah nak cari. Dia tengok tak diterima amal orang yang derhaka kepada ibu bapa dia, satu hal. Yang kelima, orang yang derhakakan ibu bapanya itu menyalahi barang yang ditegah Allah dan Rasul. Maksudnya dia telah buat, orang yang derhaka ni dia kata menyalahi barang yang ditegah Allah Ta'ala. Allah tegah dia derhaka pada mak bapak, sebaliknya dia derhaka, dia buat perkara yang sebaliknya lah. Benda tu ditegah tapi dia buat. Maknanya dia buat perkara yang menyalahi barang yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, yang ni paling takut, dapat kepada orang yang derhaka itu balas derhakanya dalam dunia sebelum matinya. Ini janji Allah. Inilah antara dosa yang Allah balas cash dekat dunia. Antara lagi dosa yang Allah balas cash dunia apabila orang tu bersumpah dengan tiga nama Allah, tiba-tiba dia nyata di pihak yang salah, maka Allah akan balas hidup-hidup. Hidup-hidup. Dengan tiga nama Allah tu dia bersumpah, kemudian sebenarnya dia tipu. Dia bersumpah dengan tiga nama Allah tu. Yang tu ulama kata, Allah akan bagi cash. Tunggu je lah harinya. Memang kena. Tidak, Allah tidak adakan hukum sumpah tu. Tak ada faedah Allah adakan hukum bersumpah tu, tak ada. Melainkan Allah akan bagi dekat dunia. Tinggal cepat dengan lambat. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu. Itu hak Allah lah. Tapi sebelum mati kena. Sama dengan orang yang meneraka pada mak bapak dia dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum daripada dia mati tu, dia kata, dapat kepada orang yang neraka itu balas derhakanya, dapat pembalasan di dalam dunia sebelum matinya. Daripada kehinaan, Allah matikan dia dalam keadaan hina. Berkokok, menjerit, merangkak macam binatang. Tengoklah kelakuan dia macam mana dengan ayah dia, dengan mak dia. Dan sehabis-habis papa, susah hidup dia. Tu. Dan beberapa penyakit, penyakit yang kadang-kadang tak enak ubat, penyakit kadang-kadang yang tak berhenti, penyakit kadang-kadang yang menghalang minat dia. Sakitlah tu. Dia ni minat main golf, contoh dia. Tiba-tiba dia mata dia tu tak boleh pandang betul, nampak bola berbayar. Sakit juga tu. Dia minat main golf. Dia minat main bola. Tapi bila orang sorak-sorak pitam, sorak pitam, dia tak boleh orang sorak lebih. Penyakit tu. Kanser confirm dah penyakit. Tu. Jadi kalaulah ada seseorang tu ada penyakit, cara dia untuk mengesan, adakah ni dosa daripada mak bapak dia? Pertama dia pergi jumpa mak bapak dia. Kalau hidup kita susah, cari mak bapak kita dulu. Kalau apa yang kita buat tak kena, meniaga rugi. Cari mak bapak kita dulu. Langkah yang pertama, cari mak bapak kita. Sebab daripada dosa mak bapak ni, dia cerita akan matilah hina. Sama ada matilah hina, kehidupan dia papa, kemudian banyak penyakit dan marah ahlinya. Ni anak ni marah dekat dia. tidak sehaluan dengan bapa. Maka cara nak cek dia, tanya. Cek dengan mak bapa kita. Kemudian taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berjauh ia anak ahlinya ni dengan dia. Berjauh ia dengan dia. Isteri dan anak-anak tu jauh daripada dia. Jauh tu maknanya tak ngam. Walaupun duduk rumah. Ayah dia balik, dia keluar. Ayah dia keluar, dia balik. Bila nak cakap dia dengan anak, kena melalui orang tengah. Kena melalui mak, kena melalui adik. Ayah tak boleh nak cakap dengan anak ni. Anak tak nak dengar. Bila anak nak cakap dengan ayah, melalui orang tengah. Dengan ibu, dengan tu. Tak boleh nak cakap dengan ayah ni. Pada ayah dia tu. Pasal apa? Ayah dia ni neraka pada mak bapak dia. Allah balas ke anak dia. Sebagaimana dia menyakitkan hati mak bapak dia, anak dia menyakitkan hati dia. Jadi bila anak tu menyakitkan hati bapak dia, asal kita, bapak dia, dia menyakitkan hati mak dia. Baik. Kemudian Allah balas, anak ni menyakitkan hati bapak dia pula. Lepas tu sebab dia ni penderaka, besok anak dia ni menyakitkan dia pula. 7-8 keturunan tak selesai masalah. Begadun. Ini apa sial punya keturunan. Menyerik cakap macam itu. Tak pernahnya aman rumah tangga daripada atuk nenek moyang pun cerita skripnya sama. Rupanya tersangkutnya dekat dosa pada mak bapak. Yang paling kita nak faham, ini dosa dengan makhluk, dosa dengan manusia. Yang paling kita nak faham, kita minta ampun dekat mak bapak kita. Kemudian kita minta ampun pula dengan Allah. Yang dengan Allah tu. Kena menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji tak nak buat lagi. Tapi aku tak tahu ya Allah. Aku takut kehidupan aku susah ni, penyakit-penyakit yang ada pada aku ni, anak-anak aku, isteri aku tak ngam aku. Aku takut ada lagi dosa dengan mak bapak aku yang kau boleh ampunkan. Ampunkan Allah, minta macam itu. Masukkan dalam doa kita. Tengoklah anak-anak sekarang pula. Anak-anak sekarang. Cakap sikit, dia lari. Itu sikit nanti, dia hentak pintu. Kita nampak dia jahat. Mungkin kita ada pernah buat jahat. Jadi kita kena settlekan dulu hal kita dengan mak bapak kita. Mudah-mudahan bila settle tu, sebab dia kata apa? Dia kata orang yang berbakti pada mak bapak ni, tak sempat nak baca semua. Orang yang berbakti pada mak bapak dia, orang yang clear, clear cut. Dalam FIS tak ada dosa mak bapak ni. Fitos pun clear. Bersih nama ni di sisi Allah dan di sisi mak bapak dia. Tak ada dosa dengan mak bapak ni. Apa dia? Menambahkan umur. Barakah umur dia. Yang keduanya disuruh, dimurahkan rezeki. Bukan banyak, tapi rezeki dia mudah. Rezeki dia tu memberi kecukupan kepada dia. Lalu dia faham Islam. Dia boleh mengaji, dia boleh sembahyang, dia boleh berzakat, dia boleh pergi nak. Tu. Sebab bagi berkat pada harta. Ini berbakti kepada mak bapak. Dijadikan Allah Ta'ala cerdik, pintar anak-anak. Bukan tuition. Taat pada mak bapak. Tuition tu cuma satu laluan. Tapi salah satu yang jadi anak cerdik dan pintar ni, apabila ayah dia ni taat kepada ayah dia. Si ayah taat kepada kedua bapa, maka Allah bagi anak yang cerdik. Anak yang pintar. Dan bersih cuci. Tak tahu bersih cuci ni tak tahu apa. Mungkin hati lah. Yang penting sekali tuan-tuan berpetunjuk. Ni cerita ayah. Anak payah betul nak semayang. Lempun penuh dengan gambar bogil. Masuk surau seluar pendek. Saya buat kemulai baru ni 140 orang. Pakai lo pendek masuk surau. Dia kata kau ni cikgu, kau ajar kau macam mana kat keluar kebangsaan macam mana tak tahulah. Selamba kita tengah semayang, dia turun dating kat bawah luar tu. Masya Allah. Ni tak ada kompas, kehidupan dia tak ada kompas. Dia tu salah tu. Tapi salah dia tu, Allah cipta tu supaya mak bapak dia tengok. Ini anak kau jadi macam gini kenapa? Kita rujuk lagi tak rupanya. Berkemungkinan mak bapak ni ada dosa dengan mak bapak dia. Yang belum diampunkan oleh mak bapak dia ataupun Allah belum mengampunkan. Maka dia kena cari Allah, dia kena cari mak bapak dia. Bila anak tu tidak berpetunjuk. Sebab kita kena meraihkan pendapat-pendapat ulama' ni. Kalau dalam kitab Baru Mazi dah tulis macam itu, kita kena ambil ingat. Ini bukan cerita surat khabar. Ini bukan cerita perangkaan-perangkaan. Cerita seorang ulama yang fiqah, yang boleh dipercayai. Yang kalau kita berhati-hati, kita ambil kira, maka insyaAllah kita selamat. Dapat petunjuk. Dan jadi biasa atas kasih akan dua ibu bapanya. Dia sayang dengan mak bapak dia. Dulu, orang dulu, tidur sampai dah besar dah. Tidur dekat dengan mak ayah lagi. Dah besar dah. Sampai ayah dia nak mengembangkan zuriat outstation. Dah tak boleh gangguan lah. Ada orang ketiga pula. Sekarang anak-anak mungkin dia ambil kamera dengan handphone kamera tu, mak bapak dia tengah buat kerja tu. Tak mustahil. Dah, zaman dah sampai tahap tu. Sebab tu saya bagi tahu, saya bila saya tengok apa yang saya pimpin kemulai remaja baru ni tu, saya nampak kesilapan paling besar mak bapak apabila dia bagi handphone kamera kepada anak-anak dia. Itu memang silap besar. Padahal budak daripada darjah 1 sampai form 5 tu, dia tak perlu pun benda tu. Dia tak perlu tuan-tuan benda tu. Mana tang dosa tu? Gambar lucah tu confirm dah. Dia menyebarkan benda tak elok tuan-tuan dosa. Kawan dia tengah tidur dekat kelas. Tidur macam itu. Meleleh halia dia ambil gambar. Tak, dia ambil gambar. Kemudian dia sebar, tunjuk kat kawan dia. 100 kawan ni yang tengok tu menghasilkan 100 dosa. Sebab mengaibkan orang lain. Siapa tanggung tu? Dosa sebahagian tu mak bapak tanggung kerana gagal memberi pendidikan yang baik. Mana? Kecuali kita boleh garanti dia ambil gambar ulama. Saya tak pernah jumpa ada budak muda, budak sekolah ni simpan gambar ulama tak ada. Sebab saya tak pernah tengok. Handphone dia orang ni saya tak pernah tengok. Malam tu dekat surah saya tengok. Dia tengah tengok. Dia tak perasan saya. Kau tengok apa ni? Tengok gambar perempuan. Ni bukan mak dia. Mak dia tak pakai bikini macam ni. Ini gambar apa ni? Ini gambar lucah. Tengok dalam surau. Yang tu yang saya baca hadis ni. Kalau ni kat mana-mana saya baca hadis ni. Saya nak bagi tahu kira kita supaya kita faham ilmu. Ini bahagian orang yang berbakti kepada ibu bapa dia. Anak dia cerdik. Anak dia tak ada masalah. Anak dia berpetunjuk insyaAllah. Tapi orang yang derhaka kepada mak bapak dia tu. Ada dosa derhaka kepada mak bapak dia tu. Pertama, mati itu dalam kehinaan. Allah balas sebelum mati. Dan sehabis-habis papa susah kehidupan dia. Beberapa penyakit. Bukan semua penyakit atas kesan daripada dosa kepada mak bapak. Tapi salah satu punca penyakit itu disebut ialah kerana derhaka kepada mak bapak. Dan marah ahlinya dan berjauh dia dengan dia. Tak ngam. Anak beranak dengan mak itu tak ngam. Yang ketujuhnya, dilaknat Allah dan Rasulnya dan malaikat dan orang semuanya tak suka kat dia. Ini kerja Allah lah. Dia masukkan kebencian dalam hati manusia. Tak boleh. Tak boleh ngam dengan dia ni. Ini orang yang neraka kepada mak bapak ni. Saya realiti saya dah banyak jumpa lah. Bila saya buat kerja ni masa saya dengan guru saya dulu, banyak sangat orang jumpa ni. Benda ni memang yang susah kehidupan ni terlampau ramai. Susah tu bukan sebab tak ada harta, ada harta. Tapi asyik dia punya kehidupan. Buat dia tak kena, buat dia tak kena. Rupanya mak bapak dia abaikan. Kita sama-sama ada mak bapak. Termasuk saya ni. Mak bapak saya hidup lagi. Dan bila saya baca hari ni tadi, saya telefon ayah saya. Kemarin saya telefon mak saya. Minta tanya, minta maaf dekat dia apa semua tu. Setiap kali kita nak balik, kita dah salam apa semua tu, minta maaf dengan dia. Minta maaf mak, tolong doakan, gini-gini. Ini balik-balik campak beg, pergi rumah kawan dulu. Campak beg, cari rumah kawan dulu. Mak ni nak tengok kita. Tanya, try tanya sekali. Mak sayang takkan saya? Aku menyampah dengan kau ni, berat je tu. Aku sayang. Kau sekali-sekali balik tu bagilah prepaid. Aku bukan reti nak reload ni. Okey lah kalau dia kata macam itu sayang. Cuma kau sekali-sekali balik bawa balik reload aku tu. Aku tak reti ni. Aku banyak reti masukkan ni prepaid apa semua ni. Bagilah handphone kamera kat aku satu. Tak apa kalau dia minta benda-benda macam itu. Tapi kata, dia sama, kau jangan masuk. Kau bukan anak aku. Berat orang ni tuan-tuan. Berat sungguh. Dan kelaparnya datang kepada orang yang neraka itu tidak baik pada akhir umurnya. yang dikhawatiri su'il khatimah wa iyadzubillah min zalik, dan dibutakan Allah mata hatinya, tak nampak agama, tak nampak agama, mata hatinya tak nampak agama lah, hati mati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim. Yang paling dahsyat kali mati hati ni orang kafir. Kemudian orang-orang yang meneraka kepada mak bapak dia, dia orang Islam lagi. Dia ada peluang untuk bersinar, tapi selagi mana dosa tu tak terangkat, Allah tutup pintu hati dia. Dan cabut iman daripadanya, wa iyazubillah min zalik. Nanti kita al-qamah tu. Tiada upaya bertutur dengan dua kalimah syahadah ketika nak mati. Tentu boleh tengok dalam Baru Mazi jilid yang ke-13. Balik cek semula lah. Yang kesembilannya jadi huduh. Ni cerita hari kiamat. Jadi huduh rupa muka orang neraka itu dah berubah rupa anak Adamnya kepada rupa keldai. Dia akan bangkit dalam keadaan kepalanya keldai. Rupa dia tu keldai. Kepala badannya orang. Saya rasa bulan lepas punya kuliah pun saya cerita tentang tu juga kan. Bagaimana wa futihatis sama'i fakanat abwa. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sayyidina Mu'adh bin Jabal tanya kepada Rasulullah. Aku tak faham ayat surah Naba ayat 18. Rasulullah kata umat aku akan dibangkitkan dalam 10 kelompok. Ada satu kelompok ni berubah muka dia. Ada muka kera kepala badan orang. Ada muka babi badan orang. Yang ni dia kata muka keldai. Kenapa dosa tu? Dosa yang tidak diampunkan ialah kerana menderhaka kepada mak bapak. Jadi mudah-mudahan berkat daripada kita baca hadis ni. Bukan kita nak apa. Kita boleh apa tu buat clearance, tengok. Saya kalau tanya mak kita, mak minta maaf kalau ada saya salah, saya tak tahu apa semua, minta ampun. Pasal tak apalah benda tu, tak ada apalah kau aku. Okeylah. Lepas tu minta ampun dengan Allah. Takut-takut ada yang belum Allah ampunkan. Mudah-mudahan kalau ada masalah pada anak kita, Allah angkatlah bila Allah ampunkan, bila mak kita ampunkan. Ha, tu. Maknanya, dia akan berterusan berlaku sekiranya dosa tu kekal. Anak kita jadi tak elok dengan kita, anak tu pun derhaka, kemudian anak cucu tu pun jadi tak elok juga. Berentik-rentikan peristiwa tersebut. Jadi asal perbincangan kita ialah satu hadis yang disebut dalam Al-Imam Tirmizi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dia kata antara sebab manusia terdahaka pada mak bapak dia, dia tak boleh kawal hot temper dia. Dia bergaduh. A bergaduh dengan B. A maki mak ayah ataupun ayah B. Bila B bila dengar ayah dia, mak dia kena maki, dia maki balik mak A. Maka A ada dosa. Ada dosa menderhaka kepada mak bapak dia, seolah-olah dia yang memaki mak, sebab dia menyebabkan orang maki mak ayah dia. Dan benda ni berlaku dalam perbualan biasa pun berlaku. Kadang-kadang melalui SMS, kalau bapak engkau lah dia tulis kepala bapak dengan gerak, sampai kemek dia punya nombor ni, ha, dia tekan nak tulis kepala bapak engkau tu, kemek ni punya gerak. Dia boleh jadi melalui SMS, dia boleh jadi melalui percakapan biasa. Jadi mudah-mudahan kita terselamat daripada ini dan Allah sentiasa merahmati kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya tuan-tuan yang nak dapatkan minuman Habatus Sauda tu untuk menderma kepada Mak Tafis Kuala Ketil, boleh dapatkan kat luar lah insyaAllah. Dengan harga satu paket RM10. Siapa bagi lebih duit ni tak apa, ambil paket RM20 dapat 2 paket. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat afiyai minhum wal amwat. Allahumma faqina fid din wa lina ta'wil. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.